وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تقرأ الحديث اقرأ berikutnya belum enggak ikra an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma buistu li utammima makalim al akhlaq rawahu al bukhari fil adabil mufradi na'am wasahahul albani ahsan barakallahu fiik Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma buistu li utammi ma makarim al akhlaq rawahul bukhari fil adabil mufradi wasahahul albani artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akulah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. An Malik ibn Buairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahul Bukhari. Artinya dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Hasan Idris anta kok an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama uittu fi utammima makarimal akhlaq rawahu Bukhari bil adabil mufradi wa sahahul albani. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dan disebut oleh Al-Albani. An Malik ibn Buairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahu Bukhari. Dari Malik ibn Buairis radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. San Idris anta kum an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma buistu li utammi ma makalim al akhlaq rawahu al Bukhari bil adabil mufrad wa sahahu al Albani. Artinya loh, hadis ke berikutnya. An Malik ibn Buairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli rawahu Bukhari. Nah, Ijlis. Ahsan. Ndak, Bukhari aja. Artinya? Hafal. Oh ya. Dari Malik ibn Buairis radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hah? Hadis keberapa, Ikram? Kum. Teraskan. Nabi Umar ibn Abi Salam radhiyallahu anhu qala untuk Wakanat jadi Abi Sumi Safadi Wakala li Daulah Kamilah Wakul diami Ikat Wakul mima Yadika Wakul Bahari Wakuslim Ahsan Hijlis Surah hafal. An Jabir. Nanti duduk dulu. Ijlis. Nanti ya nunggu ada kesempatan. Insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Sudah. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram sampai kita pada hadis berikutnya di sini nomor 1270 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbi a'zam, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, qultu thumma ayyun, qala an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'aka, qultu thumma ayyun, qala an tuzaniya halilata jarika, muttafaqun alaih, yakni rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari ulama ussahabah, ulama sahabat, ulama yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya beliau sahabat yang mempelajari Al-Quran, ulama sahabat yang paham dalam ilmu-ilmu Al-Quran, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu dhanbi a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar. Maka semestinya bagi kita memberikan perhatian yang penuh dalam hal ini, karena ini berkaitan dengan keselamatan kita dunia dan akhirat. Ketika disebutkan dosa yang paling besar, berarti bahayanya sangat besar tatkala kita terjatuh di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu dalam keadaan dialah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan engkau, telah berbuat baik kepadamu, namun engkau jadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Engkau sembah Allah, engkau sembah pula selainnya. Engkau jadikan ibadahmu di dalamnya terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar, dosa syirik. Syirik ini dosa yang paling besar. Fa na'udzu billahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari bahaya dosa syirik. Kalau seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, dia terjatuh ke dalam musibah yang sangat besar, musibah yang paling besar, paling besar. Kalau ada seorang tertimpa musibah, musibah kecelakaan dalam hal duniawi, kehilangan harta atau cacat dalam tubuhnya, terjatuh, ini masih ringan musibah yang seperti ini daripada seorang ketinggalan, kehilangan agamanya, terjatuh ke dalam syirik, ini musibah yang sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa agar dihindarkan dari kesyirikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Abu Tauhid, yang dijuluki oleh para ulama Abul Anbiya, Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid, beliau pun tidak lepas dari memohon perlindungan kepada Allah dari kesyirikan, agar dijauhkan dari kesyirikan. Fakaifa bina nahnu, maka bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih butuh lagi untuk banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berlindung dari kesyirikan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa kita diusahakan agar jangan sampai tinggal memohon perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Karena syirik ini adalah dosa yang paling besar, dan inilah yang disenangi oleh syaitan tatkala kita terjatuh ke dalamnya. Qultu thumma ayyun, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kembali, apa dosa besar yang berikutnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Yang berikutnya adalah engkau membunuh anakmu dengan alasan takut dia ikut makan bersamamu, khawatir dia nanti ikut makan bersamamu. Na'udzubillah. Alangkah rendah akhlak yang seperti ini. Alangkah rendah akhlak yang seperti ini, membunuh anaknya dengan tujuan supaya nanti mengurangi rezekinya. Ini orang tidak bagus dari sisi akhlaknya, lemah dari sisi pikirannya, akalnya kurang orang yang seperti ini. Tidakkah dia mengetahui kalau masing-masing individu, masing-masing manusia itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya? Bukan antum yang menjamin, bukan kita yang menjamin, Allah yang menjamin rezeki. Allah yang menjamin rezeki masing-masing dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada yang berjalan di muka bumi ini, yang melata di muka bumi ini, melainkan yang menanggung rezekinya Allah. Allah yang menanggung rezekinya, bukan kita. Kita sebagai wali, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab terhadap mereka, tugas kita hanya mencari rezeki untuk mereka. Tugas kita hanya mencari nafkah untuk mereka. Rezeki Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Allah jadikan kita sebagai sebab. Terkadang rezeki Allah berikan kepada mereka melalui kita. Terkadang melalui orang lain, rezeki datang kepada mereka. Sehingga perbuatan yang seperti ini, perbuatan yang rendah, yang sangat hina. Sangat hina. Membunuh anaknya, khawatir, takut anaknya ikut makan bersamanya. La'udzubillah. Ini orang kurang dari sisi agamanya, kurang. Sangat kurang yang seperti ini, dari sisi akalnya juga kurang. Maka pentingnya bagi kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar Islam. Karena dengan Islam itu seorang menjadi mulia. Dengan Islam seorang menjadi mulia. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia, tinggi, tidak rendah. Mulia seorang yang mengamalkan Islam. Barakallahu fikum. Kita lihat banyak dari manusia yang rendah akhlaknya, rendah pemikirannya, sudut pandangnya hanya dunia. Inilah rusaknya orang yang sudut pandangnya hanya dunia, tolak ukurnya hanya dunia, pikirannya hanya dunia, rusak akhirnya. Akhirnya rusak, sumber petaka jadinya. Maka dari itu para ulama banyak memperingatkan kepada kita dari bahaya cinta dunia, pemuja dunia, budak dunia. Karena itu benar-benar memudaratkan benar-benar membahayakan bagi kita semua. Ini dosa yang kedua, dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu tsumma ayyun? Kemudian aku bertanya, kata Abdullah bin Mas'ud, apalagi wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, antuzaniya halilata jarika. Engkau berzina dengan halilah. Halilah ini maknanya tetangga. Halilah, afwan, halilah ini bukan tetangga, halilah maknanya zaujah, istri. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini yang ketiga. Dosa yang sangat besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang urutan ketiga. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 4477. 4477 diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 86. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Tirmidzi nomor 3182. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Nasa'i nomor 4013. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Abu Daud nomor 2310. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad nomor 4409. Paling minimalnya antum hafal riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, dah minimal dah. Hadisnya riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya Tirmizi, Nasa'i, bagus kalau hafal. Yang jelas hadis ini sahih. Hadisnya sahih, tidak diragukan lagi kesahihannya. Disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Disebutkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, talaqqat al-ummatu bil qabul. Talaqqat al-ummatu bil qabuli lahuma. Umat menerima Bukhari dan Muslim. Umat menerima dan umat menjadikan sandaran dalam Sahihul Bukhari dan Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, kitab Sahihul Bukhari. Disebutkan oleh para ulama, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, kitab Sahihul Bukhari. Barakallahu fikum. Mufradatul hadis. Mufradat, kosakata yang disebutkan di dalam hadis. Niddan, dosa yang paling besar engkau jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala niddan. Niddan ini bikasrin nun, nunnya dikasrahkan. Ni. Wa tasydidid dal, dalnya juga dikasrahkan. Nid. Niddan ini bacanya. Wasyabihu wal mathilu wasyariku, maknanya yang menyerupai, yang sama, sekutu. Itu maknanya. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuzani halilah. Al-halilah hiya zaujah. Al-halilah maknanya adalah zaujah. Al-halilah maknanya istri. Walabdu tuzani, lafad tuzani, yadullu ala ridoha, menunjukkan hal ini atas kerelaan istri tetangga tersebut. Artinya sama-sama mau. Nah, yang seperti ini kata Syekh, khianatun kubro, khianat yang sangat besar, perbuatan khianat yang sangat besar, benar-benar khianat. Liljar, terhadap tetangga. Alladhi yajibu ihsanu jiwarihi, yang wajib sebenarnya untuk berbuat baik kepada mereka, dan Islam mewajibkan untuk berbuat baik pada mereka, malah dia berzina. Na'udzubillah. Yang lebih parah dari itu, merampok, menodai kehormatan istri tetangganya. Maka hal ini lebih parah karena ditambah kedzaliman yang lain lagi. Maka Islam memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Jibril selalu berwasiat kepadaku, selalu berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga itu berhak mendapatkan warisan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ma yukhadhu min al-hadis, kita baca faedah yang disebutkan oleh Syekh di dalam hadis ini, al-awwal, yang pertama. Hadzal hadis ishtamala ala thalathin min al-mubiqat. Hadis ini mencakup tiga hal yang membinasakan. Ihdaha, yang pertama adalah an taj'ala lillahi niddan, engkau jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu. Fa hadza huwa syirkul akbar, ini adalah syirik akbar, syirik besar. Alladzi huwa a'zamudz dzunubi, syirik akbar ini dosa yang paling besar. Wa akbarul ma'asi, kemaksiatan yang paling besar. Kemaksiatan yang paling besar. Kalau ada seorang melakukan kemaksiatan seperti minum minuman keras, seperti berzina, ini besar kemaksiatannya. Namun ada yang lebih besar dari itu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada minum minuman keras dosanya. Barakallahu fikum. Wala yaghfiru li sahibihi illa bitaubah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni pelakunya kecuali dengan taubat. Wa dzalika bidkhuli bil Islam, yang demikian itu dengan dia masuk ke dalam Islam. Wa amma man mata ala syirki, adapun orang yang meninggal di atas kesyirikan. Kesyirikan ini tidak terbatas pada menyembah patung, menyembah berhala, Pak. Hati-hati. Tidak terbatas pada itu. Kesyirikan itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ibadah itu banyak, tidak terbatas pada sholat. Doa ibadah. Kalau seorang berdoa kepada Allah, berdoa kepada kuburan, ini termasuk kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Kesyirikan. Seorang beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, itu itulah kesyirikan. Sekalipun dia berdoa di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kan Nabi Muhammad itu kan orang yang baik, nabi, kok disebut musyrik orang yang berdoa kepadanya? Iya, kita katakan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, anta ja'ala lillahi niddan, engkau jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu, tandingan dalam ibadah. Berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang wajib bagi kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesyirikan ini banyak dalam semua jenis ibadah, dan tidak terkhusus pada patung dan berhala. Demi termasuk kesyirikan juga berdoa kepada orang-orang soleh dengan menganggap wasilah, kami ini orangnya banyak dosa, orang soleh inilah yang akan menyampaikan kami kepada Allah, maka kami berdoa kepada dia di kuburannya supaya dia menyampaikan kami kepada Allah. Kita katakan inilah namanya syirik. Syirik ini namanya. Doa itu wajib diberikan kepada Allah. Doa itu ibadah. Ibadah itu wajib diberikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Semua jenis ibadah tidak terbatas pada sholat saja. Bernazar, bernazar untuk jin-jin yang menunggu di lautan sana, termasuk syirik atau bukan? Syirik. Ya. Aku mau bernazar lah, menyembelih apa? Menyembelih sapi, kepalanya dihanyutkan. Ini nazarku. Nazar termasuk ibadah bukan? Termasuk ibadah. Berarti kita katakan ini syirik. Syirik ini. Subhanallah. Bahaya sekali. Kesyirikan itu banyak, banyak jenisnya. Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala juga termasuk kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Demi Allah, demi Nabi Muhammad. Nah, ini banyak kita dengar. Masyarakat yang mengatakan seperti ini. Demi Nabi Muhammad, demi Ka'bah. Ini termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bighairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah ini umum. Baik nabi, baik malaikat, baik Ka'bah atau yang lainnya dari makhluk-makhluknya, sungguh dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka sangat bahaya. Yang wajib bagi kita untuk melepaskan diri dari berbagai macam kesyirikan dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian itu tentu tidak akan diketahui kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Man mata 'ala syirki, barang siapa yang meninggal di atas kesyirikan, fa huwa mukhalladun finnar, maka dia kekal di dalam neraka. Kekal, ya. Kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Allah mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Surat An-Nisa ayat yang ke-48. Dosa syirik enggak diampuni. Selain syirik, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu, jikalau Allah kehendaki Allah ampuni. Rahmatan minhu, karena kasih sayang dari Allah. Wa insya'a 'adzabah, jikalau Allah kehendaki Allah hukum, Allah siksa, Allah berikan hukuman kepada dia. Di bawah kesyirikan, dosa yang di bawah kesyirikan, kembalinya masih kepada surganya Allah Subhanahu wa taala selama di dalam hatinya terdapat keimanan yang tulus kepada Allah tabaraka wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani. Orang-orang kafir dari ahlul kitab. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Di mana tempat mereka? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Orang kafir, orang musyrik, sejelek-jelek makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bukan saya, bukan yang lainnya. Allah yang mengatakan. Orang kafir sejelek-jelek makhluk. Maka kita katakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu tidak baik. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu sejelek-jelek makhluk. Sejelek-jelek makhluk. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyebutkan dalam Al-Qur'an, nas langsung dari Allah tabaraka wa taala. Kita katakan apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala. Wan nususu minal ayatil karimah wal ahaditsus syarifah fi hadhihi al mas'alati katsiratun. Nas dalil-dalil dari ayat-ayat yang mulia dan hadis-hadis yang agung yang menyebutkan tentang permasalahan ini sangatlah banyak-banyak, ya. Banyak dalilnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala adalah sebagian saja. Surat An-Nisa ayat yang ke-48, demikian pula Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, demikian pula hadis-hadis yang lain. Di antaranya hadis yang disebutkan di sini, Rasulullah SAW menyebutkan, "Antaj'ala lillahi niddan," engkau jadikan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tandingan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakanmu, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rezeki kepadamu, engkau malah menjadikan tandingan baginya, engkau malah menyekutukannya, engkau malah berbuat jelek, berbuat yang tidak selayaknya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, telah memberikan rezeki kepadamu. Oleh karena itu, orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jelek dia. Muamalahnya sangat jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau muamalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat jelek, tentu kepada makhluk lebih jelek lagi. Tentu kepada makhluk lebih jelek lagi. Orang-orang musyrik itu jelek akhlaknya. Tidak ada kebaikan, ya tidak ada kebaikan dari ibadahnya. Dia adalah orang-orang yang jelek, orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Disebutkan dalam banyak ayat, disebutkan dalam banyak hadis, hadis-hadis Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Ini yang pertama. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dosa yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan. Bentar lagi nanti ya. Lewat berapa? Tanggung mau dijelaskan yang kedua, yang ketiganya tanggung. Kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kita baru masuk penjelasan yang pertama, yaitu bahaya kesyirikan. Kita sedikit-sedikit saja, karena yang kita harapkan adalah diamalkan dari apa yang kita sampaikan ini. Jadi kita simpulkan bahwa dosa yang paling besar adalah syirik. Kesyirikan itu banyak macamnya, bukan hanya satu, tidak terbatas pada berhala, tidak terbatas pada patung. Maka hendaklah masing-masing dari kita bersemangat untuk mempelajari dan menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam kesyirikan. Amin. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Kalau datang gua kabar.